ada Ramayana, ada Mekton Soting, ada PT Kas, juga ada SNPKM 24, Anissa Rahma Dupalapa. Kita ini sih, kamu bisa. Coba tepuk tangannya SNP Indonesia semua.